Jadi kalau Anda sedang praktek, kerja dimanapun, offshore-kah itu atau di daratkah, atau ada kesulitan di kantor, bacakan zikir ini. Ini bagian dari hal yang ketika kita bacakan bisa menghilangkan kesulitan yang kita sedang rasakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Rutinkan zikir itu, terutama kalau mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan-pekerjaan atau beraktivitas.